pusing beta pusing lawang, rambut patah mayang, sungguh beta paling sayang. Tidur di tapala, inga ales siang malam, pikiran beta malayang, hati takkan.